inspirasi hidupku. Begitu fantastis bersamamu, semua yang kau berikan begitu berarti di hidupku, membuat hatiku berwarna. Kau menemani dan kau mencintai. But it's just been memory for me, memory for me, memory for me. Sinar mentari awali kehidupan, tempat terindah aku di sampingmu. Dan kini semua menjadi lantunan irama ungkapkan semua rasa cinta. Bukti sayang, bukti cinta, lampirkan semua secara nyata. Takkan terlupa semua kenangan, ku tampung seluas laut biru. Walaupun hujan takkan mampu mengikis bayangmu, layak Winnie the Pooh ataupun Pikachu. Yang lucu dan mengemaskan, hapuskan bunda di hatiku. Di sini ku merindu